atas izin Allah kula panjenengan saged sesarengan hadir wonten acara ingkang sae teng panggonan sing sae ketemu kali tiang-tiang sae. Mugi-mugi rampung pengajian hasilnya sae. Kula yakin jenengan tiang sae. Kula matur jenengan tiang sae enten sebabe. Ora mergo bajumu ijo mboten. Mboten mergo didelok sangka jilbabe. Lah delok sangka jilbabe kadang-kadang ngisin-ngisini. Lah pripun wong e tuwa jilbabe ping. Kan ngisin-ngisini. Kan orang tua enggak tahu umur masuk jilbab pepe jangan-jangan simpake yoping ora iso didelok sangka jasate iki wong apik mboten saged tapi kok jenengan iki bengong besar mana aku mararono delok ae. Mboten apa-apa, tak kei duit. Kula yakin jenengan tiyang sae soalé napa? Panas-panas. Nggih napa mboten? Nggih. Ronto-ronto tindak mriki. Wis ra kebagian kloso. Ana sing tuku lemekan dhewe. Kula ngerti regane 5000 to niku. Bahkan ana sing lemekan sandal to. Malah ralemean sing ralemean insyaallah kula dongake kundur little body napa niku siliti gatel kelebon wedi ora mungkin kok gelem tindak mriki nggon pengajian panas-panasan ora kebagian tikar ora kebagian lenggahan kecuali orang-orang yang sudah ditakdir oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik. Amin Allahumma. Lah, api elee uang niku boten didelok sangka fisike. Ora didelok sangka gantenge. Umpama api elee uang niku didelok sangka gantenge, cetha kula luwih apik daripada jenengan. Wong kula luwih ganteng daripada jenengan. Aja nesu to. Tapi ukurane mboten niku. Umpama api elek uang niku didelok sangka sugih. Berarti wong mriki sing paling sugih sing paling ngape. Ning nyatane iki mboten jamin bondo kae niku jaminan wong ape. Buktine kata wong sugih pelit. Bateng yukjo kata, bateng beriki insya Allah luweh parah. Lah jaminan wong niku apik napa elek mergo ayune. Alah sing fatayat ra ono sing apik iki wong ra ono sing ayu. Ayu ayu. Iki malah lemune ya Allah. Fatayat kok lemu. Ora kok mergo ayem, cangkemmu gragas ra gelem tirakat. Kudune sing lemu niku muslimat. Wajar. Iki yo ngono teko kari desel-desel fatayat. Aku dadi kelingan lagune Mas Didi Kempot kan. Cili anku rambutku dijungkur kuncung. Insyaallah. Apik rambute. Ning luwih apik cangkeme ketok e. Mboten didelok sangka bentuk fisike napa mawon. Ora didelok sangka bondone. Ora didelok sangka pesek napa manjunge, mrongos napa mingkeme. Maka jangan pernah hanya pentingkan fisik tapi melupakan batin. Awake dhewe niki kathah sibuk dandani fisik tapi lali dandani akhlak. Lara ini jerawatan titik niku wis bingung ngalor ngidul piye carane raine didempul menjerawate ra ketok tapi lah akhlake buosok malah ra tau didandani. Wong wedok tak kandani, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi ingat, cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Kata ayat dirungokno. Kan ono kalane rupane wayu tapi kelakuane koyo ya setan kok koyo asu kepiye to. Ono kalane rupane wapi akhlake boso. Sawang sule ono kalane rupane elek tapi akhlake api. Ono kalane wong lanang rupane elek bojone ayu. Tapi juga ono kalane sing lanang rupane ganteng sing wedok rupane elek. Patah niku contone. Sing lanang rupane ganteng, sing wedok rupane ayu, sing lanang rupane elek, sing lanang rupane ganteng, sing wedok elek, sing lanang elek, sing wedok ayu. Contone sinten? Anak-anake Nabi Adam, Qabil, Habil, Labuda karo Ikrimah. Dikawin silang, sing ganteng oleh sing elek oleh sing ayu. Mila nyuwun sewu. Jenengan sing rupa-rupa elek niki malah punya potensi. Insya Allah tak dongake mergo rupamu elek, insya Allah bojomu remuk. Sing lanang soleh, sing wedok ora solehah. Enten apa mboten? Contone Nabi Nuh. Nabi Nuh soleh, bojone ora solehah. Sing lanang basa, sing wedok salehah. Contone sinten? Fir'aun. Sing lanang saleh, sing wedok salehah. Contone sinten? Nabi Muhammad, Siti Khadijah. Aku nang ngarep. Saiki nggih wonten sing lanang saleh, sing wedok salehah. Sing lanang ganteng, sing wedok ayu. Gus Miftah kali bojone. Ngrasa melu-melu. Aku gak takon karo wong lanang. Wong lanang. Kowe lak kon milih bojo, milih sing kados pundi? Milih bojo sing goblok napa milih bojo sing pinter? Cangkeme atas banget iki. Goblok. Jawaban tenanan. Wong lanang. Milih bojo goblok napa pintar? Ya, tak dongake muga-muga bojomu goblok tenan. Oh, itu ada kami. Jenengan milih bojo tak balik saiki. Yes, tak ngomong itu. Bu, tak takoni. Jenengan lakon milih-milih pundi? Takon kok wis dijawab iki. Cangkem turah. Takakane jenengan akan milih-milih pundi? Bojo sugih tapi pelit, napa bojo kere tapi lomo? Bojo kere. Kere tapi lomo. Pertanyaanku lak kere kuwi sing dingi lomo apa? Lanang-lanang codot tak takoni. Lah kamu milih ndi? Bojo ayu ora saleka apa bojo elek tapi saleka? Ayu saleka. Ayu saleka sing takon sapa? Niki kula mbiyen ya tau ditakoni karo kiai kula. Kowe milih ndi le? Ayu ora saleka apa elek saleka? Wong pilihane mung loro to. Ning kula jawab. Ayu senajan boten solehah. Ya kula ngamuk. Kuwi berarti mentingke fisik. Boten. Lah ngapa milih sing ayu? Senajan ra solehah. Lah nggih. Wong lanang niku lak duwe undang-undang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa.

sayuri bener sing itu masake sayur kasinan pripun pak sayuri asin kaya upil ngojo pripun pak lurah sayuri enak dune jikok didik wis kerasa lu seneng kok itu tambahi nggih matamu umpamane pak lurah iki senengane sego sing rada kasar pero jelas yang itu nih masaknya kelemesan bujuni takon bu lurah pripun pak sekule istimewa bu gak pripun urung tak mamah wis kolu ngono pak lurah wong lanang kok galak umpamane dek sambel ke bawang oke okay. Sambel ke diatur ke bujuni pripun pak sambelnya pedes dek ning lumih pedes cangkemmu umpamane ojo diperlakukan dengan jantung dan hati soalnya menungso niku api arahe teng mriki atine wong apik niku biasane atine apik niki lho sing dimaksud ala wahyal qalbi wong elek niku atine biasane elek jar ciri-ciri hati sing apik niku napa seneng nglakoni perkara sing apik benono sing apik nyedak ana sing elek ngadoh lah ana perbuatan sing apik seneng pengen sing suwe ra pengen cepet-cepet rampung niku jenenge ati sing waras wong elek niku atine elek ora seneng lakone perkara sing apik senengane nglakoni perkara sing elek lah ana sing apik ngadoh ana sing elek nyedak lah nglakoni perkara apik pengen cepet-cepet rampung niku jenenge ati sing lara. Saiki tak takon kalian jenengan. Desa Bunti iki Pak Lurah. Baru rejo. Oh, rejone rung suwe. Baru aku. Baru rejo. Lah Silir Agung itu lho Pak Lurah. Oh, Baru Rejo Kecamatan Silir Agung. Silir Agung kok Silir Agung. Silet agung kaget aku ngono. Agung iki gedhe, silet kok silete gedhe banget. Pak Lurah itu namanya? Pak Imam Baidowi. Lurah Imam Baidowi. Berkumis tipis. Imam Baidowi Lurah Baru Rejo insya Allah kelasnya fitness kenapa niku fitness? Awake fit, atine ngenes wong elek niku ora seneng lakoni perkara apik senengane lakoni perkara sing elek ana sing apik aduh ana sing elek nyedak niku atine sing lara tak takon kali tiang Baru Rejo kira-kira atine jenengan niku waras napa lara waras napa lara subhanallah kula wingi ketemu wong edan kula takoni jawabane nggih waras ora ana wong edan ngaku jal Pak Lurah wargane dites iki waras tenan apa ora tak pengen ngerti aku bu sholat niku sae napa awon? Sae. Yen pas sholat niku jenengan seneng sing suwe napa pengen cepet-cepet rampung? Sae. Suwe cangkemmu ora percaya aku. Biasane pengen cepet-cepet rampung. Niku berarti atine waras napa lara? Ya lara. Mila napa qul huwallahu ahad niku dipun wastani surat Al-Ikhlas. Soale tiang Baru Rejo paling ikhlas yang imame maca qul hu niku berarti atine lara. Nah, he wong lanang, khotbah Jumat niku sae napa awon? Yen pas ngrungokke khotbah niku jenengan ngrungokke tenanan napa ditinggal turu? Berarti atimu waras napa lara? Warasan kemek loro ono perkara apa tinggal turu bu bu nyon sewu basa niku sae napa awon jenengan teng dalam kali bojone bosan apa mboten? Berarti hatimu waras apa lara? Ngomong waras mana? Cetoran boso kok waras sih? Loro. Awak mungkin lucu loh. Karo bojone ora boso. Bahasan karo bakul pentol boso. Karo bojone ayo Pak Madiang, karo bakul pentol Pak kula tumbas. Pertanyaan kula, karo bojone ora boso kok karo bakul pentol boso? Yen jenenge diwene napa karo bakul pentol? Pentol. Apa pentole bojomu kurang gede? Loron ini wae Pak Lurah, men wargane Pak Lurah iki atine waras kabeh. Men iso basa karo bojone jenengan kula ajak ndonga purun apa mboten? Sing lanang meneng mawon yen mengen dongane wis rampung jenengan ngamini sing banter. Ayo sing wedok kali kula ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sak nggon-nggon wong donga tangane iki diangkat mak kepeci napa. Donga kok ngene. Iki kok nutupi apa to yuyu. Lemu kemayu. Ayo diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti. Kula nyuwun dumateng panjenengan sak wangsule kula ing pengajian menika kula niat ajeng basa kalih bojo kula yen kula mboten basa kula siap yang lambe kula udunen sing lanang amin Allahumma multi ten seminggu meneh ibu-ibu baru rejo cangkeme udunen nego mergo ora basa karo bojone. Ibu. Ibu. Amin Allahumma. Amin. Iya. Kangge. Los rarewel iki lho. Mila mungkin dengan kondur langsung boso karo kagumi. Assalamualaikum papa. Waalaikumsalam mama. Langsung tawani boso nih papa punopo dalu menikah panjenengan ngeresake kelon. Langsung sing lanang batin ini mulai pengajian cangkeme bojoku kok dadi kaya ngene nulayani adat deke kesambet cangkem nih sing mesra ro bojone kaya kula mesra banget kula wis seminggu ra mule esuk mule bojo kula turu ndelalang ngorok ngiler langsung tak goleke ember tak gawe cangkeme nyoh wong lanang karo wong wedok guyon niku mawon pahala kok jenengan pirsa wong lanang wong wedok niku guyon niku pahalane luwih gede daripada iktikaf teng Masjid Nabawi. Lho, awakmu rong taun Nabawi kok guyon wae karo bojomu. Bojomu turu isuk rong tangi gebyur raine goyah. Ai, ono. Guyon wae. Apa-apa dadi pahalae Pak rumah tangga niku, menawa sing jomblo niku mesake. Lah wong wedok iki guyu ning arepe sing lanang ping pisan. Iku pahalane padha karo haji pisan. Iki fatayat ngono. Ketemu bojomu. Langsung malaikate haji tulis pahalane. Guyu meneh ping pindho. Haji ping pindho tulis malaikat haji haji apa meneng guyune ping 50 langsung bojomu bengok pekok apa meneng bar guyu bojomu mok salami tangane diambung wah wah niku padha karo nambung Hajar Aswad. Bapak lurah ramong tangane sing Hajar Aswad sara ini ya Hajar Aswad. Ya Allah. Allah ramong tangane sing Hajar Aswad. Kok Pak Lurah ngono juga aneh gitu. Pang B padahal nggih. Oh. Kok sedane butek. Salah. Iki jenenge gula diwene susu. Mboten mboten. Pokok panitiane iki. Tekan murni rasa diwene susu. Kalau kira ngubi susu, mau makan kemasan itu. Ini yang ngono kayak gula. Kalau orang ngubi gula, kopi tok mawon rasa kayak macam-macam. Terus kopi cair apa-apa tapi aja nggak gula. Kalau ini kopi susu mah. Soalnya kopi susu ini bingung ke, kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Ini Pak Lurah lah di situ kopi susu jenengan akali Pak Lurah kopi ini diombe susu ini cekeli iya dada reko-reko degan gak susu mah kopi ini tanpa gula Pak Lurah. Pak Lurah sehat itu melindungi jantung. Lah banyu degan itu antioksidan. Para perokok itu paling bagus minum degan. Ngono lho, lah bareng rokok ngono kuwi sedina pisan minimal ngombe degan sak batoke. Nyor-nyor cangkemmu. Jane wae kula tekan mriki pertama kali iki sedo anu pekewo. Kayak kok kursine kayak kursi manten. Apa kok digabekke meneh. Arab gerabeknya kok sandingku lanang aku ngomong tak Pak Lurah disini pinten setunggal Pak Lurah ya. Nembe setunggal jadi Pak Lurah ini kelasnya seperti tikus keluar masuk lubangnya cuma satu ya pada ragu Pak Lurah tapi kalau gue insya Allah nambah kapan nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada saya menikah lagi, kalau tidak ada takdirnya insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. ngapa tuh kan mesake aku lalu mau sebulan ra ketemu bojo kan yo aku ingin oh. Sing aku pengen rabi menasun amin cangkeme rondo tak ada nih aku yang mau rabi karo rondo rondo tuwo tak rabi karena aku mati dhisik kan aku bisa keracunan keracunan apa? Susu kadaluarsa ya Allah degane durung teko ya Allah. Menek. Apa diwalek wae kowe ngajurin aku tak menek dhewe. Allah, dikane durung teko. Kok tak bikin dua degan nek Kang Wei. Lucu ya, wong ireng kacamata nang ireng wae. Oh Pak Yai, ngapain tuh Pak Yai ini? Aku kurang ngerti ya Pak Yai. Lalu mau rumah ini bujuni oke ya. Allah. Ini Pak Lurah hari pagi macam apa? Waktu 11:12 ya Pak. Wong kumisnya kan dengan kono Pak Lurah. Kumis sih bener ngotot mikro, kalau mulang ini kayak lele ya Pak Lurah. Lagi ya ini ya keren kumisnya, sak jagung bakar. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi nyuwun sewu rata-rata atine awake dhewe niki lara. Ana pengajian diundang ra mesti mangkat kakean sambat. Lak tanggone nanggap gandrung ra diundang mangkat. Nggih napa mboten? Nggih. Lah diundang pengajian dadak kakean takon, kiai ini sapa? Cocok apa ora? Wong kiai kok cocok-cocokan. Ning lan tanggane nanggap dangdutan, begitu krungu buka didi mangkat. Kan atine lara. Pengajian delok kiai ana kotak infak 1000. Tindak kebun binatang delok munyuk sangune 100.000. Kan lara. Berarti lu larang kiai napa munyuk? Jenengan luwe ngajari kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk. Delok kiai yo 1000. Loro. Nitipke anak ning dinia karepe gratisan. Nitip uyuh ning pom bensin 2000. Berarti luwe aji anak napa uyuh? Loro ngono kuwi jiso alasan kok ala Gus anak niku lak nggih kancane uyuh ngono kuwi karo piye iki loro mila pentinge pengajian ngoten niki napa ngrumangsani atine loro ya kudu ditambani carane nambani pripun Kanjeng Nabi dawuh alaikum bimujalasatil ulama. Becik munggah sira kabeh tetenguk kali para kiai lan ulama. Ngoten iki nambani ati. Mila dipun ngendikaaken an-nadru ila wajil alim wa huwa ibadah, nyawang raine kiai niku dianggep ngibadah. Mila sawangen. Ibadah nyawang raine mau ibadah kok. Lanjutnya nyawang Pak Lurah, kelingane PBB. Nyawang kiai ibadah. Mila kula ngaji karo begenggek, karo PSK, karo londe niku kula ngomong. Eh, Mbak-mbak begenggek, napa kiai nyawang rene kiai niku ngibadah? Dijawab karo begenggek, beruntunglah kami ya Allah nyawang mawon ibadah. Ndah apa iso ngeloni. Iya. Melayu aku. Nyedak. Kalau niku teng Yogyakarta duwe begenggek 700 Pak Lurah. Sing melu ngaji kali kula niku begenggek 700. Anak-anak purel itu 1000 lebih. Terus apa meneh banji 400. Kula banji yo ngaji Pak Lurah. Pak Lurah pengen daftar apa? Banji mohon tak urusin untuk apa meneh muslimat. Ini jajal. Apa meneh fatayat? Tau kayak ini ulang lagi ngaji banji-banji itu paling serem medeni ulang aja umroh mangkat teko Madinah malah rewel saya sekamar sama Gus ya emoh udah jempolku telus kabah aku sampai Mekah ajeng tawaf bingung caranya pripun ini loh. Ono Ka'bah, ono Hajar Aswad, niku uluk salam, bismillahi Allahu Akbar. Banci ketemu Ka'bah histeris. Begitu ketemu Ka'bah, bismillahi Allahu Akbar. Muah muah muah. Malah gancok, gancok aku. Banci ya. Wingi bulan Ramadan, telepon kula Pak Lurah. Pak Kiai, apa meneh? Kula ajeng tobat sewenang so, tau kula alhamdulillah bentuknya apa? Insya Allah Ramadan ini kula berjilbab matane lanang jilbaban Kulo iki wong paling sabar. Panji kulo ajak sholat, ayo sholat. Tapi Gus Miftah jangan ngimami kami. Kenapa? Bokongnya jin matamu aja. Lo ngaji karo banji-banji. Seneng ngaji lho, Pak. Kulo kondo. Segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Banji ini takut. Lah bedanya apa ya? Beda toci banji. Kalau di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Dadak takut. Lah wong wedok mati namine apa? Almarhumah. Lah wong lanang mati almarhum. Lah banji mati aluminium. Kulon iku wong kaya napa tak opene Pak Lurah. Tapi lak banji, banji niku mesti jenengane palsu. Sapa jenengmu? Kulon Laura Om. Apa kuwi Laura? Lanang ora, wedok ora. Jenengmu sapa? Suzuki. Ketake susu Bruno kaos kaki. Ono sing paling kemayu namine Sucipto. Jenengmu sapa? Sucipto. Apa kuwi susune lancip diganjel botok ngono. Jel, sesuatu tak cek cah patang atas ni, ku enten boten banci si jenenge Imam Baidowi tak cek ni. Allah serarewel. Tekan. Kau semua temen ya. Degane nembe OTW. Apa kuwi OTW? Aja takon wae. Sallu ala Nabi Muhammad. Kok saya panas nih, bubar mawon nggih? Masih kuat? Sing lanang kuat? Sing wedok sanggup? Mulih mateng. Assalamualaikum bimujalasatil ulama. Kudu seneng ketemu karo kiai lan ulama. Jenengan gada kiai, Pak Kiai sinten? Kita manis. Abdul Ghani Abdul Kaula Ghani Suge. Suge mboten iki? Cocok dengan namanya. Ngono. Oh, jenenge nama itu mencerminkan doa. Nama saya Miftahul In'am Maulana Habibur Rahman. Miftah itu kunci in'am kenikmatan. Iya, kunci beberapa kenikmatan. Maka begitu Fatah pandang saya, nikmat. Nah, yang ngono Fatah ya pengajian ngarep dhewe tungkak Islam jorge. Rasopan. Orang rumah sani tungkak meletak meletak. Ngono mamah mamah waktu kaya meletak-meletak yuyu awamu tau ngaji kitab taklim apa tak kena Pak Abdul Ghani undang-undangnya ngaji kitab taklim kok fitak dimin ilmi wa ahlihi salah si jini apa tidak boleh memanjangkan kaki di depan kiai ngono hai meletak meletak oh asam urat enten cekak bukan penyakit asam urat kula tambani purun apa mboten gampil mungkin jenengan kondur pados gula batu carane pripun gulane diweneke asame watune nggih nutuke urate remok bengkul tapi pun kula bungah panas-panas kaya ngene jenengan gelem rawuh alhamdulillah. Wis umpama sekali-kali nyelonjorke tungkak ya ora apa-apa. Nek ndek kan critane lho. Kanjeng Nabi nembe jogging Pak Lurah, mlaku-mlaku kiting-kiting. Kanjeng Nabi jogging kan gaul milenial. Ya, serap apa, ayo. Masa aja Pak Kiai, masa juga dikan Pak Kiai ra pantes. Ayo kono merebutan dewi-dewi kono. Mun Talib. Sing bener iki Mun Talib ora Mun Talib. Ireng itu cah iki ya Allah. Ini bukan ajaran aswad, Mun Talib. Napa niku Irma irenge Masya Allah. Makasih ya Mun Talib. Oh, ini dapat Pak Lurah. Semoga Pak Lurah selamat dunia akhirat. Gelasnya mambu apa ini? Kena tanganmu gelasnya kuwi. Rupane. Jarang sekali. Waduh, gila pirien nggih. Kula niki wong resikan. Santri kula lan gak pake wedan ciprat-ciprat wonten iki langsung kula balekke. Mergo kene adoh ya tak maklumi. Daripada rasa ngoni Pak Lurah. Bismillah. Sangit. Los ra rewel. Wong dia ini parlente kaya Abdul Ghani yo. Gelase teng celebrat. Pak Kiai, garwane pinten Pak Kiai? Oh, baru satu nambah apa mboten? Alah, kaya ngene mergono bojone alah. Ora bojo wedding. Pak Kiai Abdul Ghani niki teng dalam istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Padahal karepe Fatimah. Napa niku Fatimah? Istri 4 satu rumah. Iya. Insyaallah bojo kula tetap setunggal. Setunggal Yogyo, setunggal Banyuwangi, setunggal Lampung, insyaallah. Ya sama ngerti oleh penari janger bareng. Ya minimal muslimat lah. Nyura fatayat sing nyurur ke tungkak kaya ngono kuwi. Lah coba bayangkan. Kiai saja diselonjori tungkai, apa meneh bojone? Iya, remok bojomu. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah mungkin lah hati ini niki pun api ketemu karo kiai lentur. Milo wong iman sing digambarke wonten Al-Qur'an menika rata-rata kaitane kare hati. Cobi surat Al-Anfal ayat 2. Bunyinya napa? Innamal mu'minunal ladina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wong iman niku yang krungu asmane Allah disebut hatinya bergetar. Krungu adzan seneng. Krungu yasinan seneng. Krungu tahlilan bergetar. Krungu selawatan bergetar. Lah jajal saya iki awakmu lak krungu kalimat-kalimat Allah disebut niku bergetar napa mboten? Blas. Nembe tandur krungu adzan duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabane napa? Adzan meneh. Wongi ya teko iki. Ya menunggu yu tenan. Biasane jilbabe putih biasane. Jilbabe putih. Mesti sing jilbabe ireng insyaallah luweh nemen pokoke. Bro, Pak. Miturut Imam Al-Ghazali, salah satu fungsi hati niku napa? Al-Hatif Ar-Rabbani. Napa niku? Telepon ketuhanan. Dadilah awakmu ki krungu ditelepon karo Gusti Allah orang jawab. Kuwi berarti jangan-jangan nomormu ki ilang sinyale. Saniki jenengan duwe HP, arep mbuka YouTube ora ono sinyale we galau. Waduh, ora ono sinyale. pemerintah nembe mematikan sinyal sedina mawon. Jenengan wis bingung, ora iso chatting, ora iso telepon, wis bingung mung HP. Tapi kata tiang sing kelangan sinyal dari dalam hatinya, ora tahu sadar, santai-santai mawon. Saiki ngene logikane iki. Pak Lurah nelpon, Pak Sarik. Teko ora cari iki. Anter Pak Samat. Oh, Pak Samat. Halo, Bro. Pak Camat nelpon Pak Lurah. Telepon ra diangkat. Telepon ra diangkat. Telepon ra diangkat. Pak Camat ngonduk napa mboten? Nesu napa mboten? Jengkel apa mboten? Jengkel. Neng ndi to bae dowi iki? Telepon ra diangkat. Cok, ngono iki iki. Baten tapi niku baten, baten. Masuk guse ngono wae. Masuk. Mesti malu Pak Camat rewel. Wong nelpon lurah penting kok ora diangkat-angkat. Begitu Pak Lurah ngerti ana miss call saking Pak Camat. Walah Pak Lurah kedabikan. Waduh, modar aku. Pak Camat telepon toh. Camat ora nesu medeni opo meneh nesu iki umpamane. Pak Camat ngguyu cek medeni opo meneh merengut iki. Akhirnya Pak Lurah apa? Aki-aki telepon Pak Camat. Ngapunten Pak Camat, kulo wau nembe macul teng sawah, HP kulo tinggal. Wis nganggo alasan macam-macam niko. Niku namung sing nelpon Pak Camat lho. Lah wae dhewe iki sedina ditelepon karo Gusti Allah ping 5. Dengan apa? Panggilan yang paling indah. Lagu yang paling indah. Napa? Panggilan adzan. Belas orang gagas kula berarti atine bosok wonge ya teko iki seragame ya ijo maka Al-Ghazali mengatakan apa Al-Hatif Ar-Rabbani telepon ketuhanan jenengan niku lak seneng krungu adzan mung pisan to adzan maghrib bulan poso masuk gise niku mawon ora mergo salate tapi mergo bukane maghribe melu Banyuwangi imsake melu Medan lah. Respon tidaknya itu tergantung hati niki wau. Maka kemudian dikatakan di dalam hadis, ida ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu wa ida kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu. Apa kata Allah? Ketika hambaku senang ketemu dengan aku, maka aku senang ketemu dengan hambaku. Hambaku benci ketemu dengan aku benci ketemu dengan hambaku. Mila dengan alasan itulah kemudian saya masuk ke lokalisasi, masuk ke klub malam. Tujuannya nopo? Ternyata saelek-eleke uang itu masih punya potensi ketuhanan. Mila jenengan persani ayate. Summala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'inhim. Setan itu nggodone saking arah ngarep, buri, kanan, kiwa. Loh, setan itu nggodone saking arah ngarep, buri, kanan, kiwa. Loh bener kok? Ayat ini ya loh. Setan itu mendatangi kita lah atiyana min baini aidihim wa min khalfihim, dari arah kanan, dari arah kiri. Mas, Lha masa aku nyuding Pak Camat? Kan aku takut, rumahnya mati ini je. Nggak diajar aku Pak Camat. Dan setan tidak mendatangi kita dari mana? Dari arah atas, nggak ada. Kenapa dari atas tidak didatangi? Karena ini merupakan jalan hidayahnya Allah. Mila nyuwun sewu, wong melek sing galane teng lokalisasi umpamane. Niku tasih butuh Allah. Wong dene napa? Pas kula salat tahajud teng lokalisasi, Allahu Akbar. Ana bocah limo niku begenggek ngetutke kula. Begitu kula ngaji di dalam pulau sholat, mbak-mbak begenggek ini nangis kabeh. Lah kula batin lonte krungu ngaji kok nangis. Begitu rakaat kedua kula terus ke ngaji nih, akhirnya kula melu-melu nangis. Napa Gus Miftah melu nangis? Kelingan dosa ora. Lah ngapa kok nangis? Gengsi. Lonte nangis masa aku ora. Kan aku gengsi. Aja saiki delok atimu. Kula iki kadang-kadang ngaten lho Pak Kyai Abdul Ghani. Kadang-kadang isin. Ana wong mati diwacake Quran. Sing liat malah ngrasani sing mati kok. Kan lucu. Kudune napa? Wa idza qira'a al-Quran fastabi'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Rungokke. Malah ngerti ra? Sing mati kuwi biar lurah umpamane lho Pak Lurah umpamane lurah sendiri Pak ayo yang bener digarapi Gus Miftah nih panggung kan oh by the way oh ngerti ya kumisnya kaya lele umpamane malah dirasani lho Pak Lurah wani ngudo amplop delok ini menandakan apa? Hati kita ini kotor loro. Bu, bu diajak ngaji jawabannya ayo ngaji wes tau pulak loro banget hati ini. Hati-hati, kok ono wong bulu rejo? Apa? Alah, salah pide cerewet bulu. Orang urun ngeceritis. Kok ono wong baru rejo? Diajak ngaji jawab, ayo bu ngaji. Wes tau. Hati-hati, sesok jenengan susah jaluk seneng karo Allah. Ya Allah, kula njaluk seneng malaikate bengok wis tau. Merongos lho. Ila bocah-bocah kula teng kafe niku, Pak Kyai. Kula ajak ngaji niku manut, mabuk. Kowe mabuk? Nggih. Gus Miftah bali napa? Salat. Aku melu. Mabuk lho salat. Lah cara wong atas didalili. Salatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Lah bocah niku tak dalili niku salate kapan mung bendina mabuk kok. Akhirnya bocah-bocah ya takon. Katanya orang mabuk salatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Kula jawab, itu hadis yang orang normal. Sementara kalian abnormal. Lah ngenteni orang mabuk salate kapan? Awalnya mabuk ya tajak sholat, ayo sholat, oke. Okay. Allahu Akbar, melu. Alhamdulillahirabbil alamin, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Liyane amin wong mabuk ora, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kula telaten nek ngono kuwi. Tahu Pak Kyai, nembe sholat ngimami bocah-bocah mabuk preman teko. Alhamdulillahi rabbil alamin. Preman kuaduan bengok. Mandek. Tak rungokke, ngopo? Tak teruske salat. Arrahmanir rahim. Mandek, kula bingung. Tak jawab salatku batal. Ora tak jawab, kok dibengoki. Maliki yaumiddin. Mandek. Akhirnya tak jawab, ngopo aku? Batal mboten surat kula. Batal gara-gara mabuk preman. Moro pok. Tak pikir nantang gelut. Apa romangsane kula wedi? Ora. Aku wingi ning Jakarta dikeroyok preman 10, ora mundur. Ngopo? Buriku tembok. Tak pikir ngajak gelut. Ngapa aku? Ternyata wonge gedhe dhuwur. Kulo dhuwur sama kulo. Ternyata nopo semabuk kewer-kewer. Mbok aku melu salat. Matane. Tak takoni, agamamu apa? Kadose Islam. Akhirnya tak jaluk KTP ini, ternyata KTP ini Islam. Punya toh Islam toh. Milo sing KTP ini Islam tak tunggu aja mlebu surga. KTP ini. Enak Pak Lurah tenang. Enggak Pak Lurah, kopinya dijuk Pak Lurah. Apa lu sedisin toh? Ayo sholat, pulang dulu. Melu Pak. Ono wudu. Neng kamar mandi kira wudu malah nguyuh neng wastafel. Waduh. Ora cewek, malah tutul-tutul ke tembok. Nyuk. Ya Allah. Ini Pak Camat patah hati bayangke sebenarnya. Cie, kamu padang-padangan dengan Pak Camat. Ada apakah dengan kalian? Kayaknya Fataya dengan Pak Camat itu beda pemikiran. Camatnya mikir Fataya, Fataya mikir aku. Iya. Hei, nang yo cewek. Jadi kan asini Pak Lurah ki putih. Tenan Pak Lurah ki asini putih. Neng tahu kepepet nguyuh neng isor tiang listrik. Ora cewek tutul-tutul ki tiang listrik. Delalah ngegron kesetrum. Jadi ireng ini. Ngegron akhirnya melu kula sholat hayrul madhubi alaihim waladhalin amin. Rokat pertama aman, rokat kedua itu gelalah HP ini muni diangkat hayrul madhubi alaihim waladhalin HP ini muni sik bro jeng sholat. Aku batin danci aku. Kula wonten ing kuwon sabar. Karena membangkitkan potensi ketuhanan dari dalam hatinya. Akhirnya suwe-suwe isin. Wong ati niku lho, Bro, niku padha karo gelas. Niki upamane. Atine jenengan ki kotor kula ibaratke kaya gelas ana isine kopi. Lah gelas niki bendino disirami titik terus karo banyu putih. Kira-kira warnane berubah apa mboten? Berubah ya, kopine ilang ganti banyu putih. Dadi resik. Maka biasakanlah dengan kebaikan supaya hatimu nyaman berbuat baik. Kalau biasa berbuat dosa,

Salatullah salamullah. Salatullah salamullah. Cucukane ing mlebu kuwa. Kuwane ora ana lawangi, ora ana lawangi. Turu dhewe ra ana kancane, tanpa bantal tanpa geloso. Turu dhewe ra ana kancane, tanpa bantal tanpa geloso. Salatullah. Yen wis mati pondora melu. Melu mboten? Buktine bakul helm. Senajan to helme oke, lak mati ndase ra heleman. Yen wis mati pondora melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Pak Edowi. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah. Saya ngomong biasa, rupanya kayak Ghibli. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Kaya ngono yo ora mau amin ge. Telat malaikate minggat, Bu. Songwan. Pengen boten anake dadi kiai. Pengen diambil ini nggih. Sing kompak nggih. Diulangi ya. Bareng-bareng ya. Aja telat ya. Prok-prok-prok jadi apa? Bocah cilik diwulang ngaji. Cangkeme durung rampung. Mau telat ini kesusu. Nanti ini nyongnya cangkeme rampung disit ya. Ini nyongnya gerok-gerok kayak kiai kalau amin. Gerok rampung nanti ini cangkeme nyong kiai. Amin. Salam maning kakak cangkeme kiai. Pulangi ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Ajak ke susu ya. Ajak telat ya. Prok-prok-prok jadi apa? Menang kayak Pak Tarno ya. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Terus urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Salatullah.

Kepada beliau Kiai Haji Miftah Maulana Habibur.